ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Di sini ada beberapa masail yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, al-ula tafsiru qawlihi la takum fihi abada. Yang pertama, tafsir firman Allah taala, janganlah engkau mendirikan salat di masjid itu selama-lamanya. Iya. Baik, ini sudah kita terangkan ya tentang tafsir dari ayat ini, bahwa masjid Dirar itu dilarang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat di situ. Kenapa? Karena masjid ini dibangun di atas apa? Kekufuran. Maka demikian pula tempat yang disiapkan untuk menyembelih kepada selain Allah, tak boleh seorang Muslim di situ menyembelih untuk Allah. Baik, itu penafsiran ayat dan sisi pendalilan penulis. Athani, yang kedua, annal ma'asiyah ketu'athiru fil ard wa kadhalika ta'ah. Kemaksiatan dapat berdampak negatif kepada bumi. Ditambah di situ ya, kepada bumi. Sebagaimana ketaatan juga bisa berdampak negatif di bumi itu juga. Iya. Jadi kaum munafikin, ketika maksud mereka membangun masjid Dirar adalah untuk memudaratkan, untuk kekafiran, untuk perpecahan. Iya. Maka Nabi dilarang sholat di situ. Nabi dilarang sholat di situ. Iya. Jadi kemaksiatan berpengaruh menjadi tidak bisa sholat di situ. Sebaliknya Masjid Quba, ketika dia dibangun di atas ketakwaan, di atas keimanan, maka dikatakan di situ, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di Masjid Quba itu ada sekelompok lelaki yang senang bersuci dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersuci. Iya. Maka maksiat bisa memberi pengaruh ke bumi sebagaimana dosa juga bisa memberi pengaruh. Ya, dan ini kaidah dimaklumi ya, bumi ini Allah telah perbaiki. Karena itu dilarang berbuat kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah diperbaikinya bumi itu. Jadi bumi sudah diperbaiki. Dilarang berbuat maksiat padanya. Dalam merusaknya, merusak bumi itu banyak bentuknya. Melakukan kekafiran, melakukan pembunuhan, kezaliman, kemaksiatan, banyak bentuknya. Iya. Nah, maka setiap muslim dan muslimah harusnya memperhatikan apa yang dia lakukan di atas muka bumi. Sebab pada hari kiamat bumi memberikan persaksian. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat bumi bercerita tentang beritanya. Sebagaimana langit juga seperti itu. Karena itu ketika disebutkan tentang Fir'aun dan bala tentaranya yang dibinasakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ. Langit dan bumi tidak menangisi mereka. Jadi tidak ada kesedihan pada langit dan bumi. Mereka-mereka ini dibinasakan. Yaitu semuanya memberi pengaruh. Kemudian ats-tsalitsatu, yang ketiga, raddul mas'alatil mushkilah ila al-mas'alatil bayyinah liyazul al-ishkal. Yang ketiga, sinkronisasi persoalan yang meragukan kepada masalah yang telah jelas agar keraguan tersebut menjadi sirna. Iya. Baik. Jadi ini orang bertanya tentang hukum menyembelih di buana. Apa ini buana? Kan tidak jelas. Iya. Makanya hal yang tidak jelas diarahkan kepada hal yang jelas. Untuk diarahkan kepada hal yang jelas, Nabi bertanya dua pertanyaan. Apakah di situ ada berhala yang pernah diibadahi? Iya. Jawabannya tidak ada. Apakah ada id mereka? Tidak ada juga. Nah, berarti itu jelas. Jadi ditanyakan sampai dipastikan tidak ada larangan di situ. Nah, begitu sudah nampak jelas, barulah Nabi perintah untuk menunaikan apa? Menunaikan nadarnya. Ar-rabi'atu istifsalul mufti idahtaja ila dalik. Yang keempat, pengajuan detail persoalan dari seorang mufti apabila mufti tersebut memerlukan hal itu. Kalau seorang mufti, mufti itu memberi fatwa. Orang yang memberi fatwa. Dia ditanya sebuah perkara. Iya. Ditanya sebuah perkara. Nah, kalau dia perlu rincian tentang pertanyaan, dia tanyakan. Dia minta rincian. Itu istifsal namanya. Jadi mufti itu bukan hanya menjawab saja, tapi dia kadang minta apa? Minta rincian. Iya. Dan ini pada seluruh jenis fatwa. Pada seluruh jenis fatwa. Baik. Dan kata fatwa itu, ini kalimat pada masa ini, banyak manusia yang tidak memahaminya. Kata fatwa. Dikiranya semua orang itu bisa kasih fatwa. Dikiranya semua orang itu yang berbicara menjawab telah menjadi orang yang berhak untuk berfatwa. Ya, dikiranya kalau dia punya organisasi tertentu, ormas tertentu, dia sudah bisa menjadi mufti. Ini dari kekeliruan-kekeliruan manusia memahami tentang fatwa. Fatwa itu ada yang terkait dengan pribadi, orang tertentu. Ada yang terkait dengan keluarga. Ada yang terkait dengan khusuma, pertikaian, percekcokan, perselisihan, hak-hak. Ada yang terkait dengan masalah orang banyak, kemaslahatan umum. Ada yang terkait dengan masalah negara, masalah pemerintahan. Ya. Nah, semuanya masuk di dalam. Mufti itu tidak bisa dia bicara di semua hal. Mufti tidak bisa berbicara di semua apa? Semua hal. Ada batasan-batasannya, ada bidangnya. Jelas ya? Karena itu fatwa ini dari hal yang banyak manusia keliru di dalam memahaminya. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa mufti, kalau dia ditanya, ada yang perlu dia perjelas. Al-khamisatu, anna takhsis al-buqa'ah bin nadri la ba'sa bihi idha khala min al-mawani'. Ya. Yang kelima, pengkhususan tempat tertentu untuk menunaikan nadar tidaklah mengapa apabila tempat tersebut terlepas dari segala hal yang terlarang. Itu dipastikan dulu tempatnya dia terlepas dari hal-hal yang dilarang. Ya. Jadi kalau dia tunaikan nadar di situ untuk ibadah nggak ada masalah. Nah, itu tadi dua ukurannya, tidak menyerupai kaum musyrikin dan tidak ada dari hari raya. Tidak ada berhala yang pernah diibadahi di situ. Iya. As-sadisatu al-man'u minhu idza kana fihi wathanun min awthanil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Yang keenam, pengkhususan yang terlarang apabila pada tempat tersebut terdapat berhala jahiliyah, walaupun berhala tersebut telah disingkirkan. Ya, dulunya di situ ada berhala diibadahi. Ya. Setelah itu berhalanya sudah disingkirkan, tidak ada lagi. Tetap saja tidak boleh dia di situ. Tidak boleh melakukan ibadah di situ. Kenapa? Sebab dia menyerupai nanti orang-orang musyrikin yang pernah melakukannya. Dan paling tidak itu bisa pintu. Ya, kalau sudah semakin sering orang ke situ, Lama-lama, oh nggak apa-apa. Akhirnya terulang lagi budaya jahiliyah di situ. Ini kenapa dilarang ya? Baik, as-sabi'atu yang ketujuh. Al-man'u minhu idha kana fihi idun min ayadihim walau ba'da zawalihi. Larangan terhadap pengkhususan tersebut apabila pada tempat itu terdapat penyelenggaraan salah satu dari sekian hari raya kaum jahiliyah. Walaupun perayaan tersebut telah ditiadakan. Ya, ciri perayaan kaum jahiliyah di situ. Ya. Sudah pernah tempat itu khusus perayaan kaum jahiliyah. Baik. Walaupun sudah tidak ada lagi, maka tidak boleh. Sebab dia sudah pernah khusus untuk perayaan kaum jahiliyah. Nah, di sini sering muncul pertanyaan ya. Ini setiap tahun ada aja yang bikin apa namanya hal-hal yang kadang bikin bingung banyak orang. Katanya kalau hari raya Id itu tidak boleh sholat di alun-alun di lapangan. Hah? Sholat di lapangan. Loh kenapa tidak boleh sholat di lapangan Karebosi? Kalau di Makassar sini ya. Karena di lapangan itu ada perayaan-perayaan orang kafir juga. Ya, semuanya bikin perayaan. Jelas ya? Hari Id, umat Islam sholat Id. Hari Natal, umat Kristen juga bisa bikin acara di situ. Apalagi di tempat-tempat yang didominasi oleh apa? Kufar di sana. Iya. Ini sekarang saya tanya, ini masuk dalam larangan atau tidak? Tidak, itu bukan dikhususkan. Dia bukan tempat khusus. Jelas ya? Kalau dia memang dikhususkan perayaan mereka setelah itu berubah, nah itu baru ini memang tempatnya. Memang bukan tempat untuk ibadah asalnya. Lapangan ya lapangan. Orang mau pakai, mau main bola bisa, mau kumpul upacara bisa, macam-macam bisa dilakukan di situ. Kegiatan baik maupun buruk, kan begitu. Jadi dia tidak ada bentuk pengkhususan. Karena itu jangan salah paham hadis. Ini salah di dalam memahami namanya. Jelas ya? Karena itu Syekh Shalal Fauzan ditanya tentang hukum sholat di lapangan-lapangan seperti itu. Kata beliau, sepanjang tidak ada najis di situ, enggak apa-apa sholat. Karena memang yang terkait dengan hukum sholat masalah apa? Najis ya. Jelas ya? Nah, jadi begitu cara memahaminya. Baik. Berikutnya yang keberapa sekarang? Yang ke-8. Ats-tsaminatu annahu la yajuzul wafa'u bima nadara fi tilkal buqa' li'annahu nadaru ma'siyah. Ya, yang ke-8 tidak boleh untuk menunaikan nadar di tempat itu karena hal tersebut adalah nadar maksiat. Ya, kalau dia nadar maksiat itu tidak boleh dilakukan. Jelas ya? Sebab kalau ada larangan di situ, tidak boleh dikerjakan. Ya, tidak boleh dikerjakan. Dan akan datang nanti hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di bab setelahnya tentang larangan menunaikan nadar pada kemaksiatan. Nah, ini nadar maksiat itu tidak dilakukan ya. Apakah dia bayar kafarah? Itu dua pendapat di kalangan para as-salaf. Mayoritas ulama mengatakan, mayoritas para as-salaf ya, ini pendapat Abu Hanifah, mengatakan bahwa ada kafarah, dia wajib membayar kafarah. Ya. Dan pendapat yang kedua, tidak ada kafarah. Dan itu madhab Imam 3. Dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Jadi itu dua pendapat. Ada yang mengatakan bayar kafarah, ada yang mengatakan tidak bayar kafarah. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ke-9. Al-hadar min musyabahatil musyrikin fi ayadihim walau lam yaqsidhu. Peringatan terhadap penyerupaan kaum musyrikin dalam penyelenggaraan hari-hari raya mereka. Walaupun kaum muslimin tidak memaksudkan hal tersebut. Nah, ini hati-hati ya. Jadi menyerupai kaum musyrikin itu tidak dibolehkan. Walaupun tidak dia maksudkan. Bukan dilihat pada maksudnya sekarang. Dilihat dia serupa atau tidak, itu yang dilihat. Ya. Karena itu Nabi tidak bertanya kepada sahabat ini, apa niat kamu? Tidak ditanya. Langsung dipastikan dulu. Apakah ada berhala jahiliyah pernah diibadahi di situ? Apakah ada hari raya mereka pernah dilaksanakan di situ? Ini menunjukkan bahwa niat itu tidak ditanyakan. Iya. Jelas ya? Ini menyerupai masyarakat jahiliyah. Baik. Yang ke-10, la nadra fi ma'asiyah. Tidak ada nadar pada ma'asiyah. Yang ke-11, la nadra li bini Adam fi ma la yamlik. Tidak syah nadar seorang anak Adam berupa sesuatu yang dia tidak miliki. Baik. Selesai bab yang ke-10 ini.